ya sawu sufufakum fa inna tasaffifin iqamish shalah. Jadi renggangkan saja kita punya saf karena ini ada penyakit corona. Ya. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Loh, kenapa ribut-ribut ini? Kalau orang sholat itu tidak bisa ngomong, kita harus serius. Tidak rapat. Ini ada penyakit corona ini, tidak bisa rapat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya Ustaz. Sudah siap? Iya, sudah sholat tadi ini, Ustaz. Oh, tapi, sudah selesai? Iya, belum. Sementara sholat, tapi... Oh, ini sudah bagus sapnya. Oh, ini ada penyakit corona ini, jadi harus jaga jarak ini. Jaga jarak? Corona? Oh, jadi begini. Sholat yang kita tunaikan itu ada syarat, ada ketentuannya, ya. Jadi untuk menyusun saf harus lurus, harus rapi. Nabi menyampaikan dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, ya, dari sahabat Anas bin Malik, Nabi mengatakan sawu sufufakum. Ya, rapat luruskan safnya. Ya, fa inna taswiyatas saffi, riwayat lain taswiyatas sufuf min iqamatis shalah. Jadi kesempurnaan salat itu mesti rapat, mesti lurus. Nah, rapat itu yang kira-kira rapat tapi gerakan kita masih mudah untuk bisa bertakbir dan selanjutnya. Jadi jangan terlalu renggang juga. Nah, kalau takut ada menular virus corona atau di wilayah kita ini ada yang terkena dan tidak diketahui siapa yang tersebar, nah itu kita tidak usah ke masjid, ya. Jadi cukup berdiam diri di rumah. Nanti sudah mulai batuk. Nah, ya. Nah, ini corona bukan ini. Bersih juga tuh. Ya. Nah, nanti kalau yang seperti ini ada yang ikut batuk juga. Nah, jadi kalau ada yang batuk, ada yang flu, diduga nanti bisa menular, lebih baik jangan ke masjid. Jadi cukup kerjakan sholat di rumah. Di rumah pun kalau biasa ke masjid, pahalanya sama dengan ke masjid. Paham ya? Nah, tapi kalau kita sedang situasinya aman, tidak ada virus, tidak ada apa-apa, atau di luar ada virus, di wilayah kita tidak, dan dipastikan aman, maka dirapatkan saja safnya, ya. Rapatkan, luruskan, seperti biasa, ya. Seperti biasa saat sholat-sholat kita. Jadi supaya kelihatan bagus dan rapi. Ayo, kita mulai. Bapak, mau jadi imam? Teruskan lagi. Baik, ya. Ayo, silakan Pak, kita sholat. Rapikan lagi. Bapak mau ke belakang? Oh, Bapak sedang batuk, mundur ya. Bapak di rumah saja, ya. Nggak usah ke sini. Bapak juga di rumah saja ya. Sholat di rumah dan di keluarga dijaga. Jadi jangan sampai ada di sini juga, ya. Baik. Kita mau lanjutkan sholat. Baik. Kalau dilanjutkan, kita siapkan. Tapi kalau nanti ini saya tanya wilayahnya aman nggak di sini? Kayaknya tidak aman nih, Ustaz. Tidak aman. Ya sudah. Nanti pulang saja, ya. Tunaikan sholat di rumah. Ini tidak harus di masjid, ya. Di rumah dengan berjamaah dengan keluarga, ya. Jadi kalau wilayahnya tidak aman, tunaikan di rumah. Jadi tidak usah ke masjid, kecuali kalau wilayahnya aman dan baik. Ya, sekarang tunaikan sholat di rumah saja, ya. Kembali masing-masing. Adzannya juga nanti sampaikan, ya. Sholat fi buyutikum, sholatnya di rumah. Jelas ya? Ya, jelas. Baik. Ayo, mari. Assalamualaikum.